sekolah menangkap ikan. Di dalam payah hilang sepatu. Anak sekolah menangkap ikan. Di dalam payah hilang sepatu. Alhamdulillah kami ucapkan. Negara Malaysia sudah bersatu. Pergi ke kota di tengah hari. Membeli sikat di tanduk rusa. Pergi ke kota di tengah hari. Tanduk dosa. Marilah kita makmurkan negeri. Supaya rakyat hidup sentosa.